Ya lah ya, emang enggak. Maksana teh bapaan atanapi ketika najudina kayan hamil abinna ka ibuna ka ibuna sanes ka bapa na sanaos bapana aya umpamananya tapi anak eta teh hasil zinah di luar nikah maka binna ka ibuna upami eta murang kalih teh istri teras bade nikah bapana teh kenging janten wali anu janten wali teh wali hakim KUA dina hal ieu mah nya contohna umpamana Isa bin Maryam Nabi Isa tegaduh rama tapi ari Nabi Isa mah sanes hasil zinah nya sakumaha tuduhan orang-orang Yahudi eta mah kuasa Allah tapi kusabab tegaduh rama maka binte ka Maryam Isa bin Maryam Isa bin Maryam sanaos ibuna teu sawios Isa bin Maryam. Mangga Kang Dadan. Iya pengawis tadi ya. Karena ayam sariosan ayam semu. Lagu-lagu ayam ada angkok gitu. Dan sering tuh sering dilakukan gitu ya. Nah, upami masih yang angkok ternyata di amor kesana kalau aja di amor sama upacara tahlilan. Nah, kumaha hukumna nah sikuring yang salah kacau. Mohon. Nah, kedua lagi ya, lakukan saya, kota turunnya. Mengenai asuransi jiwa. Iya, kahiji biasana seueur jalmi anu sabada dikantunkeun maot ngayakeun upacara anu sifatna tradisi. Tapi tradisi ieu, tradisi anu dicanak tina agama batur. Kapungkur bangsa Indonesia teh samemeh sumpingna Islam nganut faham animisme sareng dinamisme. Animisme dinamisme teh kepercayaan ka roh-roh sareng kana benda-benda anu dianggap keramat kana keris, kana batu ali sareng sanesna. Taeta sateacan sumping Islam. Sehingga kapungkur upami aya jalmi maot maraneh teh ngadongagaduhan anggapan rohna 7 hari pertama eta teh masih aya di bumina. Tos 7 hari nembe weh kaluar ti bumina. Engke dinten ka 40 sumping deui, dinten 100 sumping deui, 1000 sumping deui. Kumargi kitu kusabab 7 hari pertama masih aya di bumina rohna teh kang saur aranjeuna. Maka suparos kahiji tengah ganggu kadua tenang diayakan ritual-ritual khusus salami tujuh dinten kitu deh tos tujuh dinten atos engke ka 40 dintena sumping deh eta teh rohna teh cenah aya deh ritual 100 na kitu 1000 na kitu tanalika isam sumping masyarakat teh tos ngagaduhan keyakinan siga kitu muncul inisiatif ti sababaraha ustad atanapi da'i upami dicarek langsung teu mungkin moal kacarek lah tibatan ngagugu kalah ngacungkeun bedog sigana teh kitu sabatos ngadarah daging maka akhirna upacarana angger tapi digentos ku bacaan Al-Qur'an ku zikir-zikir terasa lahir istilah tahlilan salami tujuh dinten. So tujuh dinten mah atau terasa kayak ke 40 dinten kan sengerunyung deh ayah 40 metang putuh namanya kayak 100 ayah 100 kayak 1000 ayah nyewu ayah duka dugikan kairah gitu tanya tak akhirnya ngabudaya teras dugikan ke ayana sanaos tos dibejer belaskan iya teh sanes tina ajaran Islam. Tapi budaya anu diwarisi ti zaman animisme sarang dinamisme. Tak kumaha kan ayeuna eusina teh doa wirid sarang sagalana. Muhun eusina mah sae. Tapi aya sababaraha kapercantenan anu tetep dicandak tina agama anu saresnya eta keyakinan yang rohna teh masih aya di dinya kitu nya. Ieu bertolak belakang sareng ajaran Islam sabab roh jalmi nu tos muat kamari kurang tos dijelaskeun perjalanan rohnya kalebet jalma kafir. Tingawitan dicabut upami jalma mumin terus dikeun ka langit ka 7 akhirna diuihkeun deui ka jasadna di alam kubur digugahkeun ditaros ku malaikat tos aya di alam kuburnya. Teu aya roh anu gentayangan teu aya. Kitu deui jalma kafir. Tah ieu Islam jelas kitu makana tekengeng urang gaduh keyakinan yen aya roh anu gentayangan di bumi na 7 dinten pertama kieung ke 40 100 1000 sama sekali teu aya. Janten eta tekengeng. Tah. Ayeuna kumaha upami urang ngalayad masian amplop tapi dipastikeun eta amplop urang bakal dianggo kanggo nu kitu. Maka upami orang dipastikan amplop na bakal dianggonuk itu ulah masihan harita. Engke weh saatos beres katujuhna, tos beres katujuh pasti liur ta. Sabab mungkin nyuguhan tujuh dinten teh eta teh nganjuk ka hutangnya. Dijamin liur. Sakinten aya keneh sawah icaleun nya. Sakinten aya keneh si simpenan. Ayeuna lamun tos teu aya ari henteu pasti diomongkeun ku jalmi nya. Ari dilakukeun abot. Akhirnya mah nganjuk ka hutang tos beres tujuh dinten teh kantun mencetan parang ta kieu. Tah tos beres mangga we pasiannya kanggo tuang kanggo leueut. Kaiji kitu. Kadua upami diyakini artosna engke eta bakal dianggo kanggo mayar sametan. Tilas nu kitu, langkung saya ulah ku artos. Ku beas, ku tuangeun, ku naon anu diyakini manfaat dituang ku kulawargana. Eta kahiji. Kadua, kuma asuransi jiwa. Hukum asal asuransi boh jiwa, boh pendidikan, boh kesehatan, boh kendaraan, boh segala rupi teu kenging dina ajaran Islam. Aya minimalna aya tilu penyimpangan, kahiji aya aspek gharar, kadua aspek maisir, katilu aspek riba gitu nya. Tos tilu eta mah teu kedah dibejar beaskeun mung tilu eta aya dina asuransi. Tah, ayeuna kumaha upami kahiji urang teh acan terang lebet tos lebet nembe terang. Kadua, aya asuransi anu memang wajib umpama orang meser kendaraan. Wajib eta teh asuransi tahun pertama oris gitu nya. Tahun kadua dugikeun ka tahun kalima mah disebutna teh TLO, total loss only upami ical nembe digentos. Upami kadupak sakudak sakedik dugikeun ka penyon mah teu digentos, upami TLO. Tapi upami oris kabaret oge tiasa. Tah. Ayeuna naon nu kurang kadah dilakukeun upami hiji waktos urang umpamana asuransi jiwa wajib sabab urang didamel di perusahaan boh swasta boh negeri diwajibkeun ngiring asuransi jiwa upami teu ngiring urang dipecat atau kumaha akhirna dina gaji langsung dipotong kanggo premi urang umpama sasasi 100 ribu. Tos dugikan ka pangsiun 30 tahun umpamananya eta asuransi teh cair dikaluarkan kanggo urang. Nah halal nah henteu. Halal kanggo uang pokokna salangkungna dianggap uang riba. Umpamana urang sadinte sasasina teh 100 ribu. Satahun berarti 1.200.000. Upami 30 tahun 1.200.000 kali 30 janten 42 jutaan. Urang kengingna 100 juta umpamananya. Atana pi 60 juta. Tahak urang nu 42 juta we. Sabab eta mah cicilan urang. Salangkungna berarti riba. Ta eta sanesak urang salurkeun kanggo penyaluran uang riba sapertos kanggo kapentingan umum anu sifatna dihinakeun. Sapertos di urang ta prayogi ganggang anu bara recek mangga di tembok atanapi di paving blokan teras yeye jalan nu barolong di aspal ta eta kanggo kapentingan anu sifatna umum sareng ditincakan dihinakeun kitu nya ta penyaluran uang riba mangga kanggo karar itu. Dan candak hak orang sebagai uang pokok nuku orang di setoran unggal sasi atau hak orang sanak sesana ulah dituang. Ulah dituang sama sekali sebab pang alit-alitna dosa riba, pang alitna ya. Sami sarang dosa upami hiji jalmi zina sarang ibuna. Pang alit-alitna dosa komodei anu langkung ageng tibatan eta. Kumargi kitu ulah sama sekali orang nuang harta riba. Wallahu a'lam bishawab. Sekap heula sakitu, mangga terakhir ya Pak. Mangga Pak Haji, mangga, mangga. Sumpah dari sahabat dari dia sekolah di sini, tetapi sumpah untuk atas kata Umar. Oh Umar tadi bi ummi anta wa abi mun eta sanes sumpah ya. Besanes demi ibuku, engkau dan bapakku. Eta sanes sumpah sepertos wallahi. Tetapi di tos janten uref orang Arab, uref orang Arab, upami nuduhkeun jalmi nu ku urang diajak bicara teh jalmi anu penting dina kahirupan urang. Sok diungkapkan ku berbagai macam ungkapan. Sepertos tadi, ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'ak. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah ngajadikan tebusan, ngajadikan abdi sebagai tebusan kanggo anjeun. Eta sanes sumpah. Tapi nuduhkan, yen eta jalmi teh Nabi sallallahu alaihi wasallam teh kalintang agung penting dugikeun ka jiwa nage siap dikorbankan. Salah sawios ungkapan anu teu kalebet sumpah tapi nuduhkeun eta jalmi teh kalintang pentingna dina kahirupan urang disebut siga tadi bi ummi anta wa abi. Tah disebut tilu jalmi anu kalintang pentingna dina kahirupan Umar harita ibuna Nabi sareng ramana. Tur eta sanes dianggap sumpah tapi uref orang Arab anu teu dilarang. Makana Nabi sallallahu alaihi wasallam teu nyarek ulah sumpah kalawan nyebet tilu eta umi abi jeung kuring gitu nya, henteu. Diantep ku Nabi sallallahu alaihi wasallam anu nuduhkeun eta teu lepat. Sanes penyimpangan anu nuduhkeun eta teh sanes lafaz sumpah. Kumargi kitu maka teu dicarek ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta patarosan persis patarosan sim kuring ka Syekh Ali Hasan Al-Asari anu waleran oge kitu. Jangan eta sanes sumpah sama sekali. Tos sakitu heula aya namanya ari masih betah mah masih mung sim kuring ngabujeng tabu genep bilih kabujeng nutup daya di waktos insyaallah engke urang tepang deui dina Salasa Payun sareng dua Salasa Payun sareng Salasa Payun ieu dua Salasa liren heulanya wayahna sim kuringna aya wagelan engke Salasa anu katilu sabatos ieu insyaallah urang aya deui. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.